pancen talani kutu kuat ibarat seto wis dadi bubuh nanging tresno iki ora bakal entuk sak tengane aku iki pancen tresno ora ono liyane sing bisa dadi pengganti sing sewu sing saking atiku mati atiku jare dadi kembali kasih.